bagaimana menanggapi sebagian orang yang menyatakan bahwa wahyu yang turun itu salah alamat, bukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi harusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Salah alamat. Tuduhan ini bukan hanya tertuju kepada satu pihak saja, tetapi kepada banyak pihak. Pertama kepada malaikat Jibril gitu ya. Kok salah harusnya ke Ali, ini ke Nabi Muhammad. Kedua, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kok Allah membiarkan malaikat Jibril salah alamatnya dalam menyampaikan wahyu ya? Kita aja kalau ngirim surat, ngirim paket salah alamat, komplain itu kepada perusahaan apa? Perusahaan paket tersebut. Bisa dituntut. Bisa... Kau pokoknya ngamuk-ngamuk. Masa Allah diem saja gitu ya? Mungkin malaikat Jibrilnya bakal dihukum itu oleh Allah. Ketiga, kepada Nabi Muhammad SAW. Kok Nabi Muhammad SAW diem-diem aja? Apakah beliau tidak tahu? Dan Ali juga tertuduh. Kok Ali harusnya itu hak dia? Tapi kenapa kepada Nabi Muhammad SAW ya? Kok diem aja gitu? Harusnya diperangi itu Nabi Muhammad, diperangi itu siapa? Malaikat Jibril, karena khianat. Jadi tuduhan itu bukan kepada satu dua pihak, Allah juga menjadi tertuduh. Ini yang pertama. Kedua, kalau memang salah alamat, maka isinya pun pasti banyak menyebut nama Ali, bukan menyebut nama Nabi Muhammad SAW ya? Padahal dalam ayat banyak tuh nama Nabi Muhammad disebut. Makana Muhammadun aba ahadim lirijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kan gitu. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau adalah seorang nabi dan rasul penutup. Itu Muhammad, bukan Ali. Apakah Nabi Muhammad merubah lafaz Ali menjadi lafaz Muhammad di sana? Berarti Nabi Muhammad juga khianat gitu ya? Kedua, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum, itu surah Al-Fath ayat yang ke-3. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang menyertainya adalah keras kepada orang kafir tapi saling mengasihi antara sesama mereka. Ternyata isi Al-Qur'an itu tidak salah alamat, tidak ada lafaz Ali bin Abi Thalib dalam satu ayat saja di dalam Al-Quran yang turun. Semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Nabi Muhammad kan pernah dipanggil dalam Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diantar oleh Malaikat Jibril. Nah, kalau umpamanya memang salah, kenapa bukan Ali yang diisrakan, dimi'rajkan gitu ya? Keempat, kapan awal turunnya wahyu? Ketika wahyu ini turun, Ali waktu itu usia berapa? Masih anak-anak. Masih belum baligh gitu ya. Kenapa tidak Ali? Dan kenapa tidak Ali yang dikejar-kejar oleh orang-orang kafir? Atau Nabi Muhammad SAW gitu ya. Jadi, amat sangat tidak masuk akal kalau syariat ini, wahyu ini harusnya turun ke Ali bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sama sekali itu tidak masuk akal tuh. Itu tuduhan bukan hanya kepada malaikat Jibril, tapi kepada Nabi Muhammad, juga kepada Ali, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam surah Al-Haqqa ayat 448 dikatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawi la akhadna minhu bil yamin. Tumma laqata'na minhul watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia mengada-ada perkataan atas nama kami. Yang dimaksud dia di sini adalah penerima wahyu. Nabi Muhammad selesai. Seandainya Nabi Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah. Pasti akan kami pegang itu tangan kanannya. Kemudian kami potong urat lehernya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi dari pemutusan urat leher tersebut. Kalau memang Nabi Muhammad khianat, urat lehernya putus itu. Dan sejarah membuktikan sampai beliau meninggal, urat lehernya utuh. Oleh karena itulah, dari sisi apa pengkhianatannya itu? Dari sisi apa kesalahannya itu, gitu ya? Nah, hayal aja itu orang. Ngelamun aja dengan lamunan yang sama sekali tidak masuk akal. Dan melontarkan tuduhan yang keji kepada Allah, kepada para malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah mereka yang seperti itu sudah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib, oleh Ali dibakar mereka itu. Jadi demikian bantahan kita ya ibu kepada orang yang berkata demikian. Wallahu a'lam bissawab.